Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna المنكر وتؤمنون بالله. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Jalla wa ala memberi hidayah kepada kita untuk berjalan di atas kitab Allah dan di atas sunnah, berjalan di atas manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberi keteguhan kepada kita, memberi kekokohan, istiqamah sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berjalan di atas prinsip ini. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati-hati kami, menjadikan hati itu tersesat, menyimpang dari al-haq, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di antara doa yang sering kali dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, ya muqallib al-qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa komitmen di atas agamamu. Maka as-sabat ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita selalu menjaga hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dalam diri kita perasaan cinta kepada al-haq, cinta kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, cinta kepada tauhidullah Subhanahu wa ta'ala, dan membenci apa yang menjadi lawannya dari kekufuran, kesyirikan, bid'ah, al-ma'asi, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan segala hal yang menyebabkan seorang semakin jauh dari rahmat Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara ciri seorang mukmin adalah seorang yang sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat keras kecintaannya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang yang beriman, kaum mukminin, sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ciri seorang mukmin. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecintaan yang tertinggi. Tidak mengalahkan kecintaan-kecintaan yang lainnya. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan seluruh jenis-jenis cinta. Cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada kedudukan, cinta kepada istri. Seorang mukmin asyaddu hubban lillah, sangat kelas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syarat. Di antara syarat-syarat dalam membenarkan pernyataan seorang hamba terhadap kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama menyebutkan 7 syarat dari syarat La ilaha illallah. Dan sebagian menambah 8 syarat. Hafiz al-Hakami rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan dalam sulam al-usul wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haythu yastagmiluha al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله المحبة. Kata beliau 7 syarat yang menjadi pengikat untuk memahami la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar dan pernyataan yang benar. Dan itu semua telah dijelaskan di dalam nas-nas dalil-dalil Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi, tidak akan bermanfaat seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tatkala dia mengucapkannya illa haitsu yastajmiluha, kecuali apabila dia menyempurnakan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama, berilmu. Memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, al-yaqin. Meyakini kebenarannya. Tidak ada keraguan. Yang ketiga, al-qabul. Menerima dengan sepenuhnya. Tanpa menolaknya. Yang keempat, wal-inqiyad. Tunduk, patuh terhadap apa yang terkandung pada kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang kelima, as-sidqu, jujur. Ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia tidak dusta. Lisannya berbeda dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Wal-ikhlas. Yang keenam adalah ikhlas. Dia mengucapkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mahabbah. Syarat yang ketujuh adalah mencintai kalimat la ilaha illallah. Mencintai tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci lawannya, syirikan, kekufuran. Sebagian para ulama menyebutkan tambahan yang ke-8 dari syarat la ilaha illallah, al-kufru bitaghut, mengingkari taghut, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yang menjadi syahid bahwa cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada tauhidullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat keimanan seorang muslim. Sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaannya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ada tiga hal yang apabila ketiga hal ini terdapat pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya menjadi seorang mukmin. Dia merasakan satu kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki iman. Wajada bihinna halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Yang kedua, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tatkala mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cinta kepada orang tersebut melainkan karena orang itu taat kepada Allah. Semangat dalam menghidupkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan karena dia kaya, bukan karena dia anak pejabat, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakraha an ya'uda fil kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, seperti bencinya dia apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cintailah Allah Subhanahu wa taala, cintailah agama ini, cintailah tauhidullah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ciri seorang mukmin. Namun bagaimana cara kita mencintai Allah? Ini yang penting untuk dijadikan sebagai sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing diri kita. Untuk membuktikan apakah benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena sekedar pengakuan itu belum cukup. Sekedar seorang mengaku saya cinta kepada Allah, belum tentu pengakuan itu benar. Sampai dia membuktikan dengan ucapannya, dalam hatinya, keyakinannya, dan diwujudkan dalam bentuk amalan. Lalu bagaimana cara kita cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, tatkala beliau menjelaskan tentang salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membenarkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka di sana ada syarat-syaratnya. Yang kata beliau, apabila tidak terpenuhi satu di antara syarat-syarat tersebut, la yutasawwaru wujudu hadhihi al-mahabbah, maka tidak tergambarkan adanya rasa cinta itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengingat, menghafal, lalu berusaha untuk memahami, lalu kita kembalikan pada diri kita, apakah kita termasuk di antara orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa alamatu hubbil 'abd rabbih, dan tanda-tanda seorang hamba yang cinta kepada Rabbnya, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taqdimu mahabbihi mahabbillahi azza wa jal wa in khalafat hawahu, lebih mendahulukan hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, dia lebih mendahulukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak sejalan dengan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu, apa saja yang dia inginkan, lalu dia melakukannya. Apa yang menjadi kesenangannya, dia melakukan, maka dia berarti mengikuti hawa nafsunya. Kata para ulama, disebut hawa, al-hawa, li'annahu idha hawa syai'an rasiban. Disebabkan karena dia tatkala menghendaki sesuatu, maka dia langsung melakukannya. Tidak melihat apakah ini dihalalkan atau diharamkan. Tidak melihat apakah ini dicintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka seorang melihat tatkala dia hendak mengamalkan suatu amalan, apakah Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amalan tersebut? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai itu, maka dia segera meninggalkan. Sehingga setiap kali dia hendak melangkah, dia selalu menjadikan tolak ukur setiap amalan dan perbuatannya kembali kepada hubbullah wa ridha, cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah dan kepada-Nya. Itulah yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia sedang beraktivitas, lalu datang panggilan mengajaknya untuk segera mendatangi baitullah, menegakkan ibadah. Muadzin telah memanggilnya, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Maka perhatikan di mana kita ketika mendengarkan panggilan azan mengajak kita untuk mendatangi baitullah, untuk menegakkan ibadah secara berjamaah yang wajib dikerjakan oleh kaum mukminin, kaum lelaki, kaum mukminin yang tidak memiliki uzur. Di mana kita? Apakah masih asyik dengan perdagangannya, apakah dia masih sibuk dengan aktivitas dunianya, maka perhatikan di mana kita ketika mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orangnya lebih mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia, maka dia akan selalu melihat bahwa amalan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dicintai, tapi diperintahkan oleh Allah. Walkaruha rafi'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, salatlah kalian secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Maka dia segera meninggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil untuk menegakkan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian menuju kepada dzikrullah. Tinggalkan jiwa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Khairun lakum, lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Fa idza qudiyatish shalah fantashirullah, apabila telah ditegakkan salat, silakan kalian menyebarkan kamu. Cari nafkah silakan. Wabtaghu bi fadlillah, carilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, silakan. Tapi ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai seseorang lebih menuruti hawa nafsunya yang menyebabkan dia meninggalkan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh saja di antara sekian banyak contoh dalam kehidupan kita. Seorang kerja, sebelumnya dia tidak mengenal Al-Quran, Sunnah, sebelumnya dia tidak pernah mengetahui agamanya secara rinci. Yang diketahui apa yang pernah diajarkan kepadanya dari orang tuanya, tidak mengetahui Islam secara terperinci. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu halal, apa itu haram, yang mana saja yang dihalalkan, mana saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah belajar. Maka dengan keawamannya, dia pun mendaftar untuk menjadi pegawai di salah satu bank. Yang jelas, mayoritas bank dibangun di atas sistem riba. Dan setelah kita tahu apa hukumnya seorang memakan hasil riba, tapi hamba Allah ini tidak mengetahuinya, maka dia lulus, jadilah dia pegawai. Seorang yang pun menjadi bank semakin bertambah hartanya. Akhirnya semakin lama dia bekerja, dia bisa membangun rumah mewah, beli mobil dan seterusnya. Dia merasa hidupnya mewah, tapi punya keinginan untuk belajar, keinginan untuk mendalami Islam. Subhanallah, akhirnya dikenalkan dengan pengajian-pengajian Ahlus Sunnah. Dulu mendengarkan, kok ini syirik, ini tauhid, ini halal, ini haram, sampai kepada pembahasan masalah riba. Ternyata bekerja sebagai pegawai di bank hukumnya haram. Memakan hasil riba. Dia mendengarkan hadis-hadis, dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurfi shadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan berkah pada harta riba. Dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah akila riba wa mukila wa syahidai wa katiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat yang makan hasil riba, yang memberi makan hasil riba kepada yang lainnya, melaknat dua sepertinya, melaknat penulisnya. Maka dia benar. Maka di saat-saat yang seperti inilah seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dia lakukan? Dia sudah meyakini bahwa dia telah memakan hasil riba halal. Dia sudah mengetahui hukum haramnya dengan penuh kepastian. Sehingga dia memilih, apakah dia lebih mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, riba Allah Azza wa Jalla kepadanya? Yang tentu akibat dari semua itu, ya, ada. Dia harus meninggalkan pekerjaannya, yang mungkin dia akan berpikir bekerja apa dia. Kurangnya keyakinan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Tapi kurang keyakinannya terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang syaitan yang selalu menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syaitan ya'idukumul khata' wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan selalu menjanjikan kalian kemiskinan. Syaitan membisikkan ke telinganya, "Kamu kalau keluar jadi kere kamu. Fakir, mencari kerjaan apa? Tiada, kamu akan dihinakan oleh manusia. Kamu ditakut-takuti. Inna hadzalikum syaitan yukhawwif awliya." Itulah syaitan yang selalu menakut-nakuti, menakut-nakuti seorang hamba apabila dia meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini seorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, cinta dengan kalimat la ilaha illallah, cinta dengan tauhidullah, cinta dengan agama, dia akan meninggalkan. Dia tidak akan peduli. Dan dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mendahulukan apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Namun ketika sebaliknya, ternyata kecintaannya kepada Allah lemah. Pengaruh syaitan lebih kuat. Akhirnya dia merasa berat untuk meninggal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas rezeki. Ya. Tidak akan ada satupun yang diterlantarkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia taat, ketika dia menjalankan agama, ketika dia komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat kaum hadirin. Apa yang mereka lakukan? Meninggalkan negeri mereka yang mereka cintai, Makkah. Negeri yang sangat mereka cintai. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, lawla ukhrijtu mahrij." Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, saya tidak akan keluar. Saya tidak akan meninggalkan Makkah. Itu tempat lahirnya mereka. Di sana mereka dibesarkan. Harta benda mereka di sana, kerabat mereka di sana. Antum bisa bayangkan saja. Ya, kalau seorang dari kecil dia tinggal di satu kampung, kemudian dia dewasa jauh dari kampung itu, kerinduan yang luar biasa. Itu kampung yang enggak ada keutamaannya. Di mana dengan Makkah yang memiliki berkah? Tapi mereka meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan segala kekayaan mereka yang ada di Makkah. Lil fuqara, Allah Subhanahu wa taala menyifati kaum muhajirin dengan sifat faqir lil fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaa'ika hum as-sadiqun. Orang-orang miskin yang berhijrah, mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dipisahkan dari harta-harta mereka. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah keutamaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak menolong agama Allah dan Rasul. Ulaika hum as-sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka rela meninggalkan harta benda. Masyaallah. Ini pelajaran bahwa seorang mukmin dia selalu berdoa. Apakah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai Allah atau sebaliknya? Itu yang selalu menjadi pelaku. Kalau dia mengetahui ternyata Allah murka, bagi seorang mukmin dia tidak akan berpikir panjang untuk segera meninggalkannya. Bagi seorang mukmin, dia tidak akan berpikir panjang. Semua dia tinggalkan, dia tidak peduli. Karena yakinnya dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Hajar alaihi salam ketika ditinggalkan oleh suaminya yang tercinta, Nabi Muhammad Khalilullah alaihi salatu wassalam dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, istrinya Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil dibawa ke mana? Ke Jakarta atau ke tempat-tempat yang banyak kehidupan di sana? Dibawa ke sebuah lembah yang tidak ada seorang pun yang mampu mendatangi lembah tersebut kecuali dengan bisyirkil anfus, dengan melakukan perjalanan yang luar biasa beratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bisyirkil anfus." Dan kalian membawa barang-barang kalian, harta benda kalian bersama dengan kendaraan kalian menuju ke sebuah negeri yang kalian tidak akan mampu mencapai negeri itu kecuali dengan perjuangan yang berat. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud adalah Makkah. Dahulu, sebelum adanya kehidupan di Makkah ini, para lembah mereka, orang Arab dahulu, apabila hendak melakukan perjalanan dan mereka melalui lembah tersebut, biasanya mereka sudah menulis surat wasiat kepada keluarganya. Tulis surat wasiat. Artinya, mungkin tidak akan kembali lagi. Karena saking beratnya melakukan perjalanan, menempuh perjalanan menuju daerah. Nabi Muhammad SAW, beliau membawa istrinya yang tercinta, anaknya yang tercinta, ke daerah tersebut. Tidak ada kehidupan yang kuat. Tidak ada kehidupan. Setelah sampai di tempat itu, diberikan satu keranjang bekal makanan, kurma, kemudian air secukupnya. Setelah itu Ibrahim balik ke belakang, pergi meninggal. Dikejar oleh Hajar alaihi salam. Apa kamu hendak meninggalkan kami di sini? Nabi Allah Ibrahim diam. Tidak bisa memberi jawaban. Ditanya kembali, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mampu menjawabnya. Dia tidak mampu menjawab. Makin dia akan memberi jawaban dengan kondisi dia akan meninggalkan keluarga yang tercinta di tempat yang tidak ada kehidupan. Sampai pada akhirnya istrinya pun bertanya dengan pertanyaan seorang yang menunjukkan kesolehannya dan menunjukkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan, Allah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Karena bisa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini perintah. Apa kata istri? Menunjukkan keyakinannya dia kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah tidak akan mungkin menelantarkannya. Dia mengatakan tidak lah lebih. Jika demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan menelantarkan kamu. Coba untuk bayangkan. Secara akal. Kalau seorang tidak memiliki iman, keyakinan yang kokoh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang akan dia lakukan di tempat yang tidak ada kehidupan? Tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada pepohonan, yang ada hanya bebatuan. Namun dengan yakinnya dia berani, jadi kalau demikian Allah tidak akan mungkin menolak. Kisah yang panjang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan pertolongan keluar air zamzam. Setelah Hajar Alaihissalam berjalan berlari sana kemari untuk mencarikan air buat dirinya dan anak. Masyaallah, iman, keyakinan, la yudayyi'una Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menelantarkan kita. Kadang-kadang, subhanallah, sebagian orang ketakutan dengan kehidupan dunia ini. Dia menangka bahwa tidak ada orang yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka dari kecil dididik untuk cinta kepada Allah. Dari kecil sudah ditanamkan kepada cinta kepada dunia. Dari kecil sudah diajak bernyanyi, diiming-imingi dunia, kalau nanti kalau besar jadi ini jadi itu. Dunia. Nah. Sampai kemudian ketika dia beranjak dewasa, dicarikan tempat-tempat yang memungkinkan dia akan meraih dunianya. Kalau sekolah harus pakai ijazah. Biar masa depannya jelas. Oh, anak apa dimasukkan ke Indonesia? Kenapa? Kan tidak ada ijazah, masa depan. Masa depan suram. Dan kita takut. Kalau orang belajar di pondok pesantren itu istilahnya kalau sudah betul-betul darurat anaknya nggak bisa diatur, sudah nakal tingkat tinggi masuk pondok pesantren. Sehingga gambaran orang yang masuk pondok pesantren mantan-mantan preman, anak-anak yang memiliki kenakalan tingkat tinggi yang sudah nggak bisa diatur masuk pondok pesantren. Subhanallah, begitu rendahnya. Dan kalau dengan anaknya bisa dididik, maka diarahkan kepada dunia. Masya di mana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pemahaman agama pada dia, sehingga dia mengerti agama. Nah, ini ujian masyarakat. Syarat pertama. Syarat yang kedua, di antara syarat kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuridu ma yuridu Rabb azza wa jalla. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga yang selalu menjadi tolak ukur dalam beramal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkai Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, walwalatu man wala Allah wa rasulah wa mu'adatu man ada. Cinta kepada seorang hamba yang cinta kepada Allah dan Rasul, yang loyal kepada Allah dan Rasul, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Karena apa kita dari kita tidak mencintai seorang hamba kecuali karena dia cinta kepada Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman al-hubbu billah wal-hubbu billah. Al-iman yang paling pokok adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya disebutkan wattiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa'u ahlani waqulu huda, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau dan menerima bimbingan dan petunjuknya. Ini syarat. Kata beliau, apabila tidak terpenuhi satu di antara syarat-syarat ini, maka tidak benar pernyataan seseorang bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni, hendaknya kalian mengikuti ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan tanda alamat yang menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintai kalian. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Namun apabila seseorang lebih menuruti hawa nafsunya, maka sebaliknya, meskipun dia berulang-ulang kali mengakui bahwa dia cinta kepada Allah, berulang-ulang kali dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sesembahannya, apa saja yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, maka dia mengikutinya. Maka itu bukan ciri seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aisa man ittakhadha ilaha huwa wa adallahu Allah ala ilmi wa qadha ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala qalbi hijab fa man yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pendengarannya, menutup hatinya, sehingga tidak lagi mampu menerima hidayah dan menjadikan mata pandangannya itu penutup, siapa yang akan memberikan hidayah kepadanya selain Allah? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan, wajah berbicara ma'akhir wa'alaikumullah, ketika seorang terjadi dalam penyimpangan, ketika soal mengikuti hal maksudnya, maka segera dia mengoreksi diri. Jangan sampai dia terkena firman Allah Taala, dia terus menuruti hawa nafsu yang menyebabkan pandangannya, pendengarannya, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga tidak lagi mampu menerima hidayah. Dia lebih menuruti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tertutup hidayah, maka di saat itu itulah kematian yang sebenarnya, meskipun jasad membunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang seperti ini. Dalam firman Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun tarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatawa hatta yati Allah bi amrihi wa Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin." Katakan, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, harta-harta yang kalian peroleh, perdagangan yang kalian takut akan kerugian padanya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Kata Allah merapat tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi keputusan terhadap, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang kafir. Maka jangan salah menunda-nunda waktu untuk bertobat. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan kemaksiatan, jangan terlena dengan kesesatan yang dapat menyebabkan hati itu menjadi keras oleh Allah, sehingga hidayah itu tidak akan lagi mampu masuk ke dalam. Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun." Belumkah tiba masanya bagi orang-orang mukmin tunduk hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan mereka itu seperti orang-orang yang telah diberikan anak kita, diberi peringatan lalu mereka menunda-nunda waktu untuk bertobat. Salah satu guru yang menyebabkan hatinya menjadi keras, sehingga mayoritas mereka menjadi orang-orang kafir. Maka masyaAllah, banyak-banyak berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam kesesatan, dan banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi pertolongan kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas Al-Haq, berjalan di atas agama yang menjadi tolak ukur. Sebagaimana telah disebutkan, seorang mukmin selalu menjadikan Al-Kitab wa Sunnah di hadapannya, sehingga setiap kali dia hendak melakukan sesuatu, maka dia memikirkan terlebih dahulu apakah apa yang dia ucapkan atau apa yang dia amalkan diridhoi Allah atau tidak, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau dia pilih kesalahan, setelah dia tinggal, maka dia ini kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan. Bahkan mungkin seringkali kita terjatuh dalam kesalahan. Jangan ada seorang pun yang menyangka dia selalu benar ketika dia menjalani aktivitas, mengamalkan amalan-amalan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu badanin adam khata'." Setiap manusia itu selalu bersalah. Wa khairu khata'in. Sebaik-baik orang kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Wa murajaatul haqq khairun min at-tamaddi fil batil." Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus berlanjutan di atas kebatilan. Ketika seorang terjatuh dalam kekeliruan, lalu nampak begini, oh ternyata ini benar, ternyata ini kemaksiatan, astaga, lalu dia segera kembali. Segera dia mengoreksi diri, lalu kemudian dia membenarkan amalannya kembali kepada Allah. Apabila seseorang merasa sedih ketika dia terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, lalu dia merasa sedih dan dia berusaha untuk kembali, maka itu menunjukkan bahwa masih ada tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, dia terus berjalan di atas kesesatan, namun dia menyangka dirinya berjalan di atas kebenaran. Diberikan nasihat, namun dia tidak mengindahkan nasihat itu. Terus berjalan di atas al-baqir, waliyahubillah. Itu akan menjerumuskan dia kepada kemungkaran yang lebih besar dan kebatinan yang lebih parah. Oleh karena itu, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rasulullah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mendatangi satu masjid yang di dalam masjid ini mereka berhalaqah-halaqah sambil duduk di masjid menunggu sholat. Masing-masing mereka berhalaqah di situ ada sesolat, dan di tengah-tengah mereka memegang kerikil-kerikil. Ada seseorang yang memberi komando kepada mereka, bertasbihlah 100 kali. Kata mereka bertasbih 100 kali. Selesai. Haleluya. Ucapkanlah takbir kepada Allah 100 kali. Selesai. Takbirlah kepada 100 kali. Itu yang mereka maka Allah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menasihati mereka. Kenapa kalian? Cepatnya kalian binasa. Kalian melihat para sahabat masih banyak yang hidup. Pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Bejana-bejana mereka belum hancur. Demi Allah, kata beliau, kalian ini yang mengadakan satu perbuatan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian ini berada di atas satu ajaran yang lebih baik dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kalian ini adalah pembuka pintu-pintu kesesatan? Sebagian mereka mengatakan, ya Rabbana, ma'arabna ilal khair. Wahai Rabbana, kami melakukan ini, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami menginginkan kebaikan dengan amalan ini. Kata Allah bin Mas'ud, kami murid ilal khair ilal yusibah. Menurut bagiannya, orang menghendaki kebaikan, namun dia tidak diberi taufik untuk berjalan dan sebagainya. Al-Amr bin Salamah rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan riwayat ini, apa kata beliau? Maka kami melihat mayoritas mereka yang tadinya duduk-duduk di masjid membuat halaqah zikir secara berjamaah sambil menghitung-hitungnya dengan kerikil-kerikil yang ada di tangan-tangan mereka. Kami melihat mayoritas mereka ikut bersama dengan kelompok Khawarij memerangi kaum muslimin pada hari Nahrawan. Kata para ulama, lihat dari bid'ah yang kecil, bid'ah dikir, tatkala mereka menyelisihi al-haq, mengikuti hawa nafsunya, diperingatkan tapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, akhirnya lama-kelamaan menjadi besar, menjadi para pemburu Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama mengingatkan hati-hati dengan silaman mujadalah perbuatan bid'ah yang kecil, karena itu akan berkembang terus sehingga menjadi besar. Maka kita mau menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan kita di atas sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba yang tidak mengamalkan satu amal kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini kawan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman di sore hari ini, semoga bermanfaat. kepada kita sekalian, dan semoga menjadi penambah ilmu dan iman kita semua, khusus untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah.